Untuk pergi, takkan kau lihat aku di sini. Jika kau meminta ku untuk tinggal, ku kan di sini tanpa menyesal. Seperti inilah aku mencintaimu. Cinta yang ku punya takkan berbatas dunia. Aku mencintaimu, tiada batas, tiada akhir. Menelusuri dalam hati aku.